Kami akan mengangkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa bagi rugi adalah sama porsinya dengan bagi hasil. Ini teks dari penanya. Terus bagaimanakah cara menghitung bagi rugi jika yang bersyarikat adalah investor dengan modal uangnya dan pengelola tanpa uang yang hanya tenaga untuk mengelola uang tersebut, Ustaz? Demikian, Ustaz, ini pertanyaan dari penanya. Ini pernyataan yang salah dari penanya. Penanya mengatakan bagi rugi sama dengan bagi hasil. Enggak. Saya katakan lagi, saya ulangi lagi, saya tadi juga mengatakan ini mungkin butuh dicerna dengan baik. Pikirkan dengan baik. Pelan-pelan saya ulangi lagi. Untuk bagi untung boleh berdasarkan kesepakatan. Umpama saya dengan Ustaz Fawaz, saya 50 juta dalam modal syarikat ini, beliau 50 juta. Ya, berarti modal 50-50%. Untungan boleh, tidak harus 50-50. Karena beliau yang banyak bekerja, saya bekerja juga. Kadang saya juga datang, saya juga beliin, tapi tidak seaktif beliau. Saya katakan, Sapawas kayaknya antum yang lebih banyak bekerja, maka keuntungan 60 untuk Anda, 40 buat saya. Redo? Redo. Dia redo, saya redo. Ini boleh. Keuntungan dibagi tidak sama berdasarkan porsi modal. Tapi kerugian tidak boleh. Harus mesti merujuk kepada modal, porsi modal masing-masing. Terjadi kerugian, umpamanya dari uang 100 juta menjadi lagi 10 juta. Harus 50 beliau nanggung, 50 saya nanggung. Artinya beliau hilang uangnya 45 juta, saya hilang uang saya 45 juta. Masing-masing kita ngambil lagi uang 5 juta, 5 juta. Harus demikian. Tidak boleh saya mengambil 60 karena tadi beliau untung 60. Dan beliau rugi 60 karena untung dia 60%, maka dia rugi juga harus 60%. Saya untung 40%, saya rugi 60%, walaupun porsi modal sama, ini tidak boleh. Allah alam, saya kira perlu diulang lagi. Cukuplah dulu. Cukup dulu. Insya Allah kan kita ulang pelan-pelan terus dalam permasalahan ini. Karena banyak orang yang salah faham tentang bagi hasil seperti ini. Dia anggap bahwa bagi rugi sama dengan bagi hasil. Tidak. Bahwa itu yang syar'i, tidak. Yang syar'i, kerugian berdasarkan porsi modal. Tetapi keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan. Saya kira cukup demikian. Adapun pertanyaannya, bagaimana dengan mudharabah? Satu saja yang bekerja, satu hanya modal saja. Dan modal 100% dari pemilik modal. Kerugian dalam bentuk uang, bila tidak ada unsur kelalaian dan kesengajaan dari pekerja, 100% ditanggung oleh pemilik uang. Yang bekerja tidak menanggung. Dan ini juga banyak kesalahan dalam permasalahan mudharabah. Dalam permasalahan mudharabah, sering orang tetap karena untung 40-60 atau 50-50, modal 100%, ketika rugi diberikan modal umpamanya 100 juta. Kemudian rugi tinggal menjadi 50 juta. Untuk Anda kan tadi untung berapa? 50-50. Tapi kan Anda enggak ada modal, ya udah. Sekarang Anda juga nanggung rugi 25 juta. Berarti Anda bayar 25 juta. Saya rugi 25 juta. Itu kan sama untung sama rugi. Bukan begitu, sama untung sama rugi. Itu yang untung Anda sendiri, dia yang rugi terus, si yang bekerja. Kenapa? Karena modal dari yang bekerja, pekerjaan. Modal dari Anda adalah uang 100 juta. Modal dari Anda, uang tadi, berkurang dari 100 menjadi 50. Modal dari dia pekerjaan, pekerjaannya selama ini tidak dapat keuntungan apapun juga. Karena dia tidak boleh digaji. Berarti rugi dia dalam bentuk pekerjaannya rugi. Yang harusnya dia bekerja sekian waktu lamanya mendapatkan upah, sekarang dia tidak dapat upah. Ya, maka dalam uang, modal ditanggung oleh pemilik uang. Sedangkan modal yang bekerja, karena modal dia adalah kerja, maka kerugian dia, hilangnya pekerjaan dia sia-sia tanpa mendapatkan imbalan uang. Wabillahi taufiq.